ketika para asatidah pulang umroh dan menjelaskan tentang hakikat Dzulqarnain yang masih ditahdir oleh Syekh Rawi, maka orang-orang Dzulqarnain mengatakan, mana rekamannya? Kami tidak percaya kalau tidak ada rekaman. Jangan sampai ini tipu muslihatnya Luqman Ba'abdu seperti di masalah Skadiyah dahulu. Allahu Akbar. Antum tanya, suruh nanya kurang lebih 15 ustaz. Ya, kurang lebih 15 ustaz dan saya termasuk di dalamnya. Nah. Ya, ini kaidah yang juga luput, ya, yang hendak saya bacakan sebenarnya. Kaidahnya Ahli Hasan yang menyatakan bahwa mereka itu Syekh Rabi dan Masyaikh, dalilnya adalah percaya dengan khabar thiqah. Ternyata setelah diteliti beda dengan kenyataannya. Subhanallah, ini mau menggugurkan usul muhaddisin. Usulnya ahlul hadis adalah percaya dengan khabar apa? Thiqah. Ya, jangankan fudur banyak, satu orang saja khabar thiqah dalam ilmu hadis, para ahlul hadis menetapkan itu sebagai khabar yang dipercaya. Nah, antum tahu penyimpangan Hizb ut-Tahrir? Permasalahan ini. Ya. Nah, karena tidak memakai, membagi-bagi dilalahnya khabar itu. Subutiyah, dhanniyah, ya, qat'iyah, dhanniyah, dan seterusnya. Nah, ini sekarang ada penyerupaan. Ya. Tidak lagi memakai kaidah apa percaya terhadap berita-berita orang yang thiqah. Maunya langsung kaset. Ini rekamannya. Subhanallah. Kalau sendirinya Ustaz Luqman Ba'abdu lah ba'af. Mungkin karena kalian memang sudah tidak percaya. Adapun kami percaya kepada beliau. Naam. Dan thiqah. Dan para ustaz-ustaz yang lainnya juga percaya pada beliau. Naam. Masa-masa dulu tentang jihad, ini masalah yang perlu didudukan baik-baik. Ya, tidak bisa kemudian antum mengatakan kesalahan-kesalahan di laskar dijadikan dengan apa yang terjadi di zaman sekarang ini. Ya, dalam tanda kutip, kesalahan-kesalahan di laskar dulu itu para ustaz sudah bertobat. Adapun dia dan orang-orang yang bersamanya, ustaz yang bersamanya belum ada bukti tobat. Saya sendiri ikut demo. Na'udzubillah, saya bertobat kepada Allah, taubatan khassah, taubat khusus. Karena ini membutuhkan taubat khusus. Tidak cukup taubat umum. Ya. Ketika izharul quwa di Istana Merdeka, saya ikut. Ketika izharul quwa di DPR MPR, saya ikut. Ketika memberontak di Yogyakarta di Kejaksaan dalam membela Kartoni, rahimahullah, saya ikut. Bahkan di baris terdepan. Nah, semua saya telah bertobat khusus. Nah, dari semua itu. Dan pada waktu itu Luqman Ba'abdu, Ustaz Luqman dan Ustaz Askari masih di Yaman. Masih di Yaman. Dan yang menjadi Dewan Mufti Fatwa pada waktu itu adalah Rojul, Zakar Rojul. Ya. Dia. Nah. Yang waktu itu sama-sama ke luar negeri bersama Zul Akmal. Setelah terjadi semua itu, lepas tangan, cuci tangan. Bahwa itu salahnya Ja'far Umar Thalib semuanya. Subhanallah. Antum Dewan Mufti, Dewan Fatwa. Coba berlapang dada, bersifat tawadu. Akui bahwa ini kesalahan. Saya ikut sekalipun saya tidak terjun langsung. Tapi nama saya sebagai Dewan Mufti tidak terlepas dari keterlibatan. Maka saya bertobat pula kepada Allah. Kan selesai masalahnya. Orang lain pun berlapang dada. Karena menandakan antum tawadu. Mau mengakui kesalahan. Mau bertobat. Tapi kalau lempar batu sembunyi tangan. Tidak pernah mau mengakui kesalahannya satupun. Semua yang salah adalah Ja'far Umar Thalib, Luqman Ba'abdu Askari. Nah. Subhanallah. Ya, yang tidak ada salahnya itu malaikat. Hah? Iya. Subhanallah, Allahu Akbar. Nasallallahu salamul afiyah. Naam, maka kita memakai khabar thiqah. Para ustaz 12 orang dan ini sangat banyak jumlahnya.

tidak pantas untuk ditahzir terhadap orang awam. Ar-Rajai. Tidak pantas ditahzir terhadap orang awam. Karena dia melihat madarat, tidak ada maslahatnya. Dan dia selalu menggembar-gemborkan apa? Orang yang berakal itu bukan orang yang hanya bisa menimbang dua antara yang baik dan yang buruk. Kalau ini, ya jelas. Anak kecil pun tahu, oh ini lebih baik, ini buruk. Diambil yang baik, ditinggalkan yang buruk. Nah, ini belum berakal ini. Tapi yang berakal adalah orang yang bisa membedakan mana yang lebih besar madorotnya dari dua madorot. Mana yang lebih besar maslahatnya dari dua maslahat. Ini orang yang berakal. Nah, dalam rojak, dia orang yang paling berakal. Nah, daripada Syekh Rabi. Karena kalau mentahzir orang awam, maka maslahatnya tidak lebih besar daripada madarotnya. Sempat dia membacakan hadis, adapun rojak menjadi wasilah orang-orang mendapat hidayah mengenal ahlu sunnah. Ya, itu ada dia membacakan hadis Inna Allah la yansuru hadzal din bi rajulin fasik. Sesungguhnya Allah ya akan menolong agama ini dengan orang yang fasik. Ah, rojak artinya di sini fasik, menyimpang. Ya, melalui dia banyak orang yang mengenal ahlu sunnah. Berarti Allah menolong agama ini melalui ar-rojak. Nah, sudah berapa? Baru dua. Hah? Nah, yang ketiga. Ah, sudah tiga. Allahumma musta'an. Kenapa? Waktu salatul asar ya? Hah? Belum. Baik. Nah, yang ketiga saya ingat-ingat dulu ya. Nah. Jadi dalam apa ucapannya terhadap Yazid Jawas Salafi Muzaza dan kita lihat di sini bentuk makar ya ketika Ustaz Lukman Pak Abdul di kaset itu dan saya dengarkan langsung kasetnya menyatakan di hadapan Syekh Rabi bahwa Dzulkarnain menyatakan kepada Yazid Jawad Salafi Muza'za, Mutarif Salafi Guncang. Mutarif itu artinya guncang. Dibantah sama dia, la, Syekh, makultu Salafi Mutarif, inna makultu Muza'za. Aku tidak katakan Yazid Jawad itu Mutarif, tapi saya katakan Muza'za. Apa artinya Muza'za? Guncang, sama. Ya. Lama artinya. Yang sebenarnya, dia tidak mengatakan Mutarif, tidak pula Muza'za. Yang dikatakan bahasa Indonesia guncang. Nah, di situ dia mengkritik di depan seorang alim Arabi. Arab. Ya, mungkin kalau di depan ustaz-ustaz ya habis lagi kita. Nah, nanti kita dihabisi lagi dengan usul-usul. Tapi di depan Syekh Arabi tidak bisa berkutik. Syekh menyatakan "Isil farq bainal muttarif wa muza'za." Apa bedanya antara muttarif dan muza'za? Ini yang berkata Arabi ini. Arab. Lebih ahli dalam bahasa Arab. Nah, tidak ada bedanya. Ya, ini juga belum ada rujuk dari ini. Ya, bahwa pernyataan antum mengatakan Muza'za mengesankan pada mad'u bahwa yang dijawab itu salafi, tapi salafinya masih guncang. Nah, ya. Padahal di depan Syekh Rabi disalahkan. Nah, dan belum ada tegas sampai hari ini menyatakan bahwa rujuk ya dari Salafi Muza'za itu. Yang ada bahkan semakin menguatkan di kalimat syukurnya. A'tadir, aku beruzur untuk menyebutkan itu dengan saya punya dalil. Dia sebutkan dalilnya.

apa hukum belajar kepada ustaz yang dekat dengan Ustazul Qadri? Yang sama, ya. Yang sama, dekat dan sama mendukung manhajnya berarti sama. Ya. Faltahiq bihim. Gabungkan mereka sama. Jangan hadiri talimnya, pelajarannya, jangan dengarkan. Jangan hadiri. Ini hukum. Ya. Sekali lagi hukumnya apa? Sama. Nah, karena dia mendukung dan sama manhaj. Lewat. Bagaimana menyikapi teman-teman akhwat ummahat yang dahulu kita taklim bersama-sama, sekarang ia membela? Lihat. Sabar. Nah. Bagaimana Syekh Rabi? Nasihati dulu, sabar. Naam, dekati kalau mampu, kalau tidak jangan. Ya, karena mendekati dalam keadaan tidak mampu ini berbahaya. Nanti subhatnya pindah. Ya, jangan. Kalau merasa mampu dan orang ini memang kita lihat bisa, ya, dia tidak lebih kuat ilmunya, maka kita dekati, nasihati pelan-pelan. Sabar. Tapi kalau dia lebih kuat, jangan. Subhatnya nanti berpindah. Bagaimana dengan pernyataan Zulkarnain bahwa dia mampu membantah kedustaan dan kekeliruan dari para atasin, tapi Syekh Fauzan mengatakan bahwa tidak usah memperhatikan mereka. Apakah itu berarti bahwa Zulkarnain mendapat sembilan dari Syekh? Subhanallah, ini ada pertanyaan ini mengingatkan saya dengan sesuatu yang hendak saya sebutkan di sini. Nah, saya punya bantahan Iranda terhadap Ustaz Zulkarnain. Awalnya ini Iranda datang ke Syekh Saleh Fauzan. Bertanya ke Syekh Saleh Fauzan langsung. Pada waktu itu ada orang yang bernama Hasan bersama dia, Iranda. Tanya tentang Ihtiraf. Syekh Fauzan tidak tahu tentang Ihtiraf. Ya. Sampai beliau mengulangi, muassasah apa? Sampai Hasan itu mengatakan, muassasah Ihtiraf Al-Kuwaitiyah ya Syekh. Lalu kemudian saya mengatakan, utruk. Jangan bicara tentang yayasan ini. Tinggalkan. Nah. Tinggalkan, jangan bicara tentang yayasan ini. Kemudian Firanda mengatakan, tapi ya Syekh, Zulkarnain, araf tahu ya Syekh? Nah. Saya tahu, dia rajul tayyib. Ya, karena menjadi, apa? Supirnya Syekh Fauzan. Ya, tentu dikenal sama Syekh Saleh Fauzan. Lalu kemudian, Firanda melanjutkan bahwa Zulkarnain mentahdirkan ya Syekh mencela kami karena bermuamalah dengan Yahutro. Lalu kemudian Syekh menyatakan mengulangi kembali utruk, tinggalkan berbicara tentang yayasan ini muassasat. Nah begitu Syekh mengulang-ulang. Lalu kemudian di akhir Syekh mengatakan sampaikan kepada Zulkarnain yaktubur risalah ilaihi, agar Zulkarnain menulis surat padaku tentang masalah yang ditanyakan itu. Akhirnya disampaikan ke Zulkarnain dan Zulkarnain menulis surat ke Syekh Saleh Fauzan. Suratnya lengkap, ada tertulis. Ternyata Syekh Saleh Fauzan menanggapi, ya, tanggapan Syekh Saleh Fauzan semakin menguatkan Firanda. Semakin menguatkan apa? Firanda. Sampai kemudian Firanda menuntut ke Ustaz Zulkarnain untuk menerjemah. Terjemahkan, ya Ustaz, sampai setahun lebih ditunggu-tunggu tidak terjemah, memaksa Firanda menerjemah sendiri. Lalu di akhirnya dia menyatakan, ya Ustaz, ana tunggu antum menerapkan dan mengamalkan nasihat Syekh Saleh Fauzan bin Fauzan. Nah, ya, karena dia ketika ditelepon mengaku bahwa saya akan mengamalkan nasihat Syekh Saleh Fauzan. Akhirnya Firanda menuntut. Nah, Firanda menuntut untuk mengamalkan Syekh Saleh Fauzan. Apa nasihatnya Syekh Saleh Fauzan? Jangan bicara tentang Yutro. Artinya juga yang diinginkan jangan mentahdir orang yang bermuamalah juga dengan Yutro. Nah, ini kalau seandainya kita mau jujur, mau pakai dalil Syekh Saleh Fauzan, sebagaimana dia sekarang memakai, orang-orang yang sekarang memakai tazkiyah Syekh Saleh Fauzan, apa bedanya dengan ini? Dengan Yutro, ya kan? Nah,